Kita selalu butuh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sering, Allah itu menolong kita, menyelamatkan kita dari banyak masalah tanpa kita sadari, sehingga kita pikir enggak ada masalah. Cuman kenapa kita selalu ngerasa butuhnya pas lagi ada masalah? Bukankah hidup kita itu sebetulnya dalam banyak masalah? Dan masalah itu sebagian besarnya kita belum sadari karena belum terjadi mungkin. Padahal masalah itu datang kepada kita, Allah bentengi kita dengan sholat-sholat kita yang sebelumnya. Sehingga pas masalah datang, akhirnya dia mental lagi. Datang lagi masalah, hilang lagi. Itu sering, lebih sering daripada masalah yang udah datang kepada kita, kemudian Allah angkat setelah kita ngerasain. Malah lebih sering kita belum sempat merasakan masalah, udah Allah angkat masalahnya. Makanya Allah mengatakan, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk mengangkat masalah dari hambanya. Ada yang diangkat masalah setelah hamba itu merasakannya sehari, dua hari, setahun, dua tahun. Ada yang diangkat masalah itu sebelum hamba itu merasakan masalah ini. Jadi sering justru Allah itu sebetulnya menghindarkan kita dari masalah, menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari musibah, menghindarkan kita dari kerugian, menghindarkan kita dari sakit. Sering menghindarkan kita dari banyak hal. Cuman Allah gak pernah ngomong gini, hei hambaku, ini udah ya satu masalah aku hindarin nih. Kamu bersyukur gak sih? Ya bersyukur Allah, alhamdulillah gitu. Kalau Allah mau ngomong kayak gitu, kayaknya kita gak sempat ngapa-ngapain. Kenapa? Sehari mungkin 1000 kali Allah akan ngomong kayak gitu kepada kita. Dihindarkan, dihindarkan. Baik masalah yang menimpa kita secara personal, ataupun masalah yang menimpa kita secara kolosal. Baca deh sains tentang astronomi. Dalam semalam itu berapa asteroid atau komet atau bintang jatuh ke bumi yang terhindar oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, kalau Allah tidak menghindarkan, makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Mulk, bagaimana kami menjaga kalian dari langit dan dari bumi? Apakah kalian merasa aman? Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga kalian di langit dan di bumi. Allah tuh banyak ngasih kebaikan buat kita. Yang harusnya kemarin kita ketularan dengan penyakit seseorang, tapi Allah hindarkan kita enggak ketularan, yang ketularan teman kita. Akhirnya kita jadi menjenguk dia, bukan dia yang menjenguk kita. Kok bisa? Kita enggak sadar aja. Bukankah kita sering harusnya dijenguk oleh teman kita, malah kita yang menjenguk dia, kan ya? Maka kita harus selalu ngerasa butuh 24 jam dalam sehari, setiap detik kita butuh kepada Allah. Sehingga setiap kali Allah panggil, ya saya emang butuh sama Allah, udah datang ke Allah. Apalagi memang nyata-nyatanya secara zahir, emang kita punya banyak masalah. Wajah-wajah kita kan wajah-wajah bermasalah nih, banyak masalah gitu. Ketika kita lagi ngerasa sangat banyak masalah, maka sholat itu harusnya benar-benar jadi break kita dari masalah-masalah kita. Lagi tadi mungkin baru ramai dengan pasangan, baru dimarahin sama orang tua, baru ada masalah sama teman, lagi gak nyaman hatinya, perasaannya, baru ngalamin sesuatu yang gak nyaman, hayalah sholat, udah datang aja ke Allah, karena ngerasa butuh. Karena kita yakin begitu kita datang kepada Allah, kita libatkan Allah, Allah akan ikut menolong kita dalam masalah kita. Itu pasti. Dan kalau perlu gini aja nih, begitu azan ingat masalah. Masalah mana yang kita pengen tuntasin dulu? Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, saya pengen lamar kerja. Datang ke Allah. Allah, saya pengen dapat kerjaan yang halal. Besok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pengen punya anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Saya pengen apa gitu. Setiap Allahu Akbar, minimal belajar ada pengennya dulu nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada masalah? Salat. Ada masalah? Salat. Makanya hadisnya apa kata sahabat? Annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau lagi ada masalah sedikit, salat, segera salat. Kita bisa menyebutnya salat hajat, bisa menyebutnya salat istikharah, bisa menyebutnya salat sunnah mutlak, apapun lah yang penting salat. Ada masalah dikit, salat. Dan enggak usah khawatir, pedagang banget sih. Asal datang ke Allah minta sesuatu, enggak masalah. Allah itu suka dimintai. Allah itu suka dicurhatin. Allah itu suka kalau hambanya itu merengek di hadapan Allah. Istilah bahasa Arabnya itu ilhah. Allah itu suka kepada hamba yang suka ilhah, merengek. Allah gitu. Tapi kalau kita enggak pernah ngelibatin Allah, enggak usah nuntut-nuntut Allah. Allah kan bilang, emangnya kamu ngelibatin saya? Bukankah kamu enggak pernah datang ketika saya panggil? Atau datangnya malas-malesan sekedar menunaikan kewajiban doang dan itu juga belum tentu sah? Coba datang sebagai orang yang butuh kepada Allah. Pasti kita akan ngerasa lebih nyaman. Pasti kita akan ngerasa lebih nyaman.